kawin. Sorry, aku ora suci. Aduh, aku wis lara. Tak ikhlas nomor ke hati wis kelo. Yeah. Menyumbang aku keceron.